Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kenikmatan yang banyak, masih diberikan kenikmatan yang berlimpah, di mana Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian pasti tidak mampu untuk menghitungnya. Inilah fakta dari yang maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Sehingga ketika perasaan ini mengatakan kurang, perasaan ini mengatakan tidak cukup, itu hanyalah kelemahan diri kita. Itu hanyalah bisikan setan. Yang seharusnya kita mensyukuri nikmat yang banyak ini, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Amin Nurbait hafizahullah, kita akan mulai masuk pada perkara mendasar dalam jual beli, yaitu tentang rukun dan syarat jual beli. Yang sudah memiliki buku bisa dibuka di halaman 44. Berkata penulis hafizahullah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita perlu membedakan dalam memahami istilah rukun dan syarat untuk masalah ibadah dengan istilah rukun dan syarat dalam masalah muamalah. Beliau mengingatkan di awal pembahasan ini, ada perbedaan pengertian antara rukun dan syarat yang itu masuk dalam pembahasan ibadah, dan rukun syarat yang masuk dalam pembahasan muamalah. Apa bedanya? Rukun ibadah artinya sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang melakukan ibadah. Rukun dalam ibadah adalah amalan yang harus kita kerjakan dalam ibadah itu. Misalnya dalam sholat, gitu ya, ada rukunnya, ada syaratnya. Sementara syarat ibadah berarti sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah. Dan ini yang membedakan antara syarat dan rukun. Syarat itu sebelum ibadah harus siap. Sedangkan rukun dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga rukun salat berarti perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan ketika salat. Tadi kita berbicara ibadah secara umum, lebih spesifik kita berbicara salat misalnya. Rukunnya salat berarti ucapan, perbuatan yang harus dilaksanakan dalam salat kita. Contohnya apa? Seperti takbiratul ihram, ini ucapan. Atau membaca Al-Fatihah, ucapan. Ruku, i'tidal, sujud, ini perbuatan. Sedangkan syarat salat berarti amalan yang harus dilakukan sebelum salat, yang sudah kita siapkan sebelum salat. Apa contohnya? Seperti wudu. Orang harus apa? Sudah dalam keadaan suci sebelum melaksanakan salatnya. Atau menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktunya. Ini syarat-syarat apa? Sahnya salat. Berbeda dengan istilah rukun dan syarat dalam masalah muamalah. Rukun dalam muamalah artinya adalah unsur terjadinya akad muamalah. Rukun adalah apa? Yang membangun sebuah muamalah itu bisa terjadi. Sehingga jika rukun muamalah tidak ada, maka muamalah ini tidak terjadi. Karena dia membangun muamalah tersebut, maka kalau bangunan tidak ada, wujudnya pun tidak ada. Unsur-unsur yang membangun bangunan tadi tidak ada, maka apa? Bangunannya tidak ada, tidak akan ada. Sementara syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad agar transaksi itu menjadi sah. Syarat di sini batasan, rambu-rambu yang menjadikan sebuah akad itu dikatakan sah. Sehingga harus diperhatikan ketika apa? Pelaksanaan akad tersebut. Nah, ini perbedaan yang harus kita fahami. Sehingga perbedaan antara rukun dengan syarat dalam muamalah adalah jika rukun tidak ada, maka transaksi tidak akan terjadi. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu sebenarnya tidak terjadi. Sementara jika syarat tidak terpenuhi, transaksi bisa tetap terjadi, hanya saja tidak sah. Jadi kalau rukun tidak terpenuhi, apa? Transaksinya tidak akan terjadi. Sedangkan syarat, transaksinya bisa jadi ada, akadnya ada, tapi secara pandangan syariat transaksi tersebut menjadi tidak sah. Kenapa? Karena melanggar ketentuan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat penjelasan rukun dan syarat jual beli berikut contohnya. Nah, kita akan mulai dari rukun jual beli. Totalnya rukun dan syarat ada 10. Rukun ada 3, syarat ada 7. Jadi ingat dari awal, untuk memudahkan kita, ingat bilangannya dulu. Rukun ada 3, syarat ada 7, totalnya 10. Kita awali dari rukun. Rukun jual beli ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah al-aqidan. Jadi kata akid, yaitu yang membuat akad. Akidan berarti dua pihak yang melakukan akad. Atau di sini dikatakan pelaku akad. Yaitu dua pihak yang melakukan akad. Biasanya disebut sebagai apa? Penjual dan pembeli. Sehingga dari sini kita perlu pahami, supaya apa, transaksi kita itu jelas ke depannya. Dengan berkembangnya berbagai macam model transaksi yang kemudian sempat kita singgung dalam tanya jawab kita, ini muncul berbagai macam istilah yang kadang apa, orang membuat istilah itu semaunya sendiri. Ada reseller, ada agen, ada marketer, begitu ya. Yang ini tidak ada istilah baku, sehingga masing-masing sepertinya punya pengertian sendiri-sendiri. Nah, untuk memudahkan, saya ini sudah benar apa belum ya istilah yang saya gunakan, atau posisi yang saya gunakan, pahamilah ini. Dalam transaksi hanya ada dua belah pihak. Siapa? Penjual atau pembeli. Maka kalau ada orang ketiga ingin terlibat transaksi, dia bisa mendekat kepada pembeli atau dia mendekat kepada penjual. Ini harus difahami. Dalam transaksi apa? Hanya ada dua belah pihak. Anda menjadi penjual atau Anda menjadi pembeli. Ketika Anda bukan penjual atau bukan pembeli, tapi ingin terlibat dalam apa? Keuntungan jual beli tadi, maka kemungkinannya Anda mendekat kepada pembeli, menjadi wakilnya pembeli, atau mendekat kepada penjual, menjadi wakilnya penjual. Dengan memahami seperti ini, kita tahu kesalahan yang terjadi pada makelar-makelar tanah. Makelar tanah itu, dia memposisikan diri apa? Di tengah-tengah. Tidak kepada penjual, tidak kepada pembeli. Atau mungkin dia memposisikan kakinya pada dua belah pihak. Di penjual dan di pembeli. Untuk apa? Dia mendapatkan keuntungan dari penjual maupun dari pembeli. Maka ini tidak boleh. Dalam transaksi hanya ada dua belah pihak. Ketika muncul pihak ketiga, dia harus mendekat ke salah satu pihak. Tidak boleh seseorang kemudian apa? Menjadi pihak pembeli sekaligus menjadi pihak penjual. Ini akan mengaburkan kejelasan dia dalam transaksi. Maka rukun yang pertama yang harus dipenuhi adalah adanya apa? Pihak penjual dan pembeli. Yang kedua, al-ma'qud 'alaih. Sesuatu yang diakadkan, yaitu alat akad seperti uang dan barang atau jasa. Yaitu objek yang dijual dan objek yang digunakan untuk membeli. Sehingga transaksi itu bisa dilakukan. Meskipun kadang terhutang. Tapi jelas ada. Kalau Anda ingin apa? Menjual barang. Barangnya mana? Enggak ada. Enggak boleh. Oh, barang enggak ada. Mau dijual. Demikian pula orang membeli, mana uangnya enggak punya. Enggak bisa. Maka harus ada namanya apa? Al-ma'qud 'alaih. Objek yang digunakan bertransaksi. Barang, jasa, uang, dan semisalnya. Yang ketiga, sighatul aqdi. Redaksi akad. Lafaz akad. Yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara saling ridha. Ungkapan ini, redaksi ini, yang menunjukkan mereka berkeinginan untuk melakukan transaksi, baik dengan lisan secara langsung atau dengan apa? Isyarat tindakan. Nanti akan kita perinci. Nah, untuk memudahkan menghafalnya, ketiga rukun ini bisa kita katakan apa? Yang pertama, al-aqidan itu subjek, pelaku. Subjek transaksi, yaitu penjual dan pembeli, disebut al-aqidan. Ada enggak subjeknya? Ada. Penjual ada, pembeli ada. Yang kedua apa? Objek transaksi. Objeknya ada? Ada. Ini barangnya, ini uangnya. Uang alat tukar dan barang atau jasa. Yang ketiga adalah sighat akad. Yang menghubungkan antara subjek, yaitu pelaku transaksi, diperlukan sighat. Karena transaksi ini melibatkan dua pihak. Anda perhatikan, ketiga rukun di atas, jika salah satu tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi, sebagaimana pengertian di depan tadi. Rukun ini, kalau salah satunya tidak ada, maka apa? Transaksinya tidak akan terjadi. Misalnya, ada penjual, namun tidak ada pembeli. Jelas tidak akan terjadi transaksi, iya. Pedagang asongan itu ya, oh, nawarkan di bis dari depan dengan PD-nya, oh belakang-belakang tunggu-tunggu, sabar yang belakang semua kebagian, padahal di depan juga ada yang beli. Hanya trik apa? Promosi. Sampai belakang gitu ya, wah ternyata apa? Diperhatikan yang belakang, katanya sabar-sabar tadi, kok barangnya utuh. Maka ada penjual, tidak ada pembeli. Atau ada penjual dan pembeli, namun tidak ada objeknya, sehingga tidak ada yang bisa ditransaksikan. Ada penjualnya, ada pembelinya. Terus ketika ditanyakan, apa yang mau dijual? Gak tahu ya, apa yang mau kita jual ya. Maka transaksi juga tidak akan terjadi. Nah untuk poin ketiga, yaitu sighat akad, yang sering disebut dengan apa? Ijab qabul. Nah mari kita mengenal lebih dalam masalah ijab qabul ini atau sighatul akad. Sighat akad ada dua. Yang pertama, sighat yang disampaikan secara lisan, itulah yang dikenal dengan apa? Ijab qabul. Nah, cuman para ulama berbeda pendapat, mana yang disebut ijab, mana yang disebut qabul. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasannya. Yang lebih dulu disebut ijab, sementara yang kedua disebut qabul. Baik itu datang dari penjual maupun pembeli. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Sementara jumhur, ijab itu dari penjual karena statusnya sebagai pemilik barang, sehingga dia yang membuka transaksi sekalipun dia menyampaikan kalimat belakangan. Walaupun ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Karena bisa jadi orang gak berniat menjual barangnya. Misalnya apa? Dia punya kendaraan antik gitu ya, koleksi dia yang dia rawat. Ada orang berminat, kemudian menawar, Pak, motornya saya beli. Kemudian apa? Tanya, berani berapa? Ini yang membuka transaksi siapa? Pembeli. Ternyata tidak harus sebenarnya dalam transaksi itu yang membuka transaksi penjual. Yang kedua, sighat dengan perbuatan atau isyarat. Sighat akadnya, ungkapannya ditunjukkan dengan apa? Perbuatan atau isyarat. Bukan dengan apa? Lisan. Artinya tanpa ada ucapan maupun tulisan apapun, sehingga tidak ada ijab qabul. Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa ijab qabul disebut bai' mu'athah. Jual beli hanya saling menyerahkan. Kalau kita terjemahkan letter lex. Tanpa ada ucapan dari penjual maupun pembeli. Tapi apa? Transaksi dilakukan. Bisa tidak? Bisa. Dan itu banyak kita lakukan. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli mu'athah ini. Insyaallah akan dibahas lebih detail setelah ini di pembahasan mengenal sighat akad. Ada banyak contoh baik mu'athah di sekitar kita. Contohnya apa? Jual beli di swalayan. Ketika kita pergi ke supermarket, minimarket, hampir tidak ada ijab qabul. Gitu ya. Paling apa? Kasir itu enggak nambah ini, Pak. Enggak nambah ini, Bu. Sedangkan apa? Transaksinya, ketika konsumen membawa barang ke hadapan kasir, dia hanya men-scan barcode harga barang, selanjutnya konsumen membayar. konsumen datang, dorong keranjangnya, bawa keranjangnya, serahkan ke kasir, kasir ambilis, apa kemudian di scan tanpa ada transaksi saya menjual ini, oh saya terima. Nah itu kalau keranjangnya satu keranjang dorong pas kulaan gitu ya, atau belanja bulanan satu keranjang penuh, itu mungkin akan terjadi antrean yang mengular. Karena setiap bawa barang harus ada saya jual, saya terima, saya jual, saya terima. Demikian pula contoh yang kedua, ketika kita beli di marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli dan sebagainya, konsumen di marketplace dilayani oleh mesin, sehingga tidak ada komunikasi apapun dengan pemilik barang atau penjual, kecuali mungkin menanyakan tentang spek barang gitu ya, kurang yakin dan sebagainya, mungkin menawar harga lewat chat itu bisa. Tapi umumnya kemudian ketika sudah sepakat, siapa yang melayani? Mesin, sistem. Demikian pula membeli minuman di mesin showcase, minuman atau semacamnya yang bisa dijual di showcase gitu ya, ada kadang koran dan sebagainya, kita tinggal masukkan kain, kita masukkan lembaran uang, kemudian apa, kita pilih barang yang ingin kita beli, pencet, keluar barangnya. Nah ini contoh apa? Mu'atah. Kita belum berbicara tentang apa? Hukumnya. Nanti akan kita bahas sebentar lagi. Kasus yang beliau sebutkan di sini berkaitan dengan pembahasan kita yang disebut kantin kejujuran. Ketika penjual meletakkan barang di kantin, hanya dengan menuliskan harga setiap barang, gitu ya. Letakkan ada permen, sudah dibungkusi, ada kacang, ada gorengan. Ini contoh yang dilontarkan Ustaz Ami dalam pembahasan ini. Dia kemudian apa? Mencontohkan setelah barang diletakkan, ditulisi semua 1000. Kemudian datanglah seorang pembeli yang lugu, membawa uang 1000, kemudian ambil semua. Kan semua 1000. Iya. Itu intermezzo dari beliau gitu ya. Pembeli dipersilahkan mengambil sendiri dengan meletakkan uang senilai harga barang di tempat yang telah disediakan. Apakah transaksi ini dibolehkan sementara penjual tidak ada? Kalau kita kembalikan kepada rukun jual beli, ini terpenuhi enggak rukunnya? Penjual, pembeli, kemudian ada objeknya, ada sigaratnya. Saya mengenal apa kantin kejujuran ini mungkin sejak tahun 96 gitu ya. 95 atau 96, 95 mungkin, ketika ada daurah di Jogja, menginap di Jogja berapa hari. Nah ternyata ada sebagian ikhwan itu meletakkan jajanan, ya sudah diletakkan, kemudian minyak wangi, cuman ditulisi terus dikasih omblong di sebelahnya sebelum apa adanya KPK dan sebagainya. Jadi teman-teman itu sudah mengenal kantin kejujuran ini jauh hari sebelum adanya KPK. Nah boleh gak transaksi seperti ini? Jawabnya adalah transaksi ini dibolehkan. Karena sebenarnya penjual ada. Jadi mungkin bayangannya, ini kan penjualnya gak ada. Ada penjualnya, hanya saja dia tidak berada di tempat transaksi. Ini dibuktikan dengan kerelaannya untuk meletakkan barang dan memasang harga barang di tempat yang telah disediakan. Sebagaimana tadi apa? Showcase tadi. Mesin apa namanya? Untuk jual beli itu. maka ini bentuk manualnya dari mesin-mesin otomatis tadi. Dan bukan syarat dalam transaksi penjual harus ada di majelis akad. Jadi bukan keharusan bahwa penjual itu harus menunggu apa barang jualannya. Selama mekanisme yang menjadikan transaksi bisa berjalan dengan baik, meskipun apa penjual tidak di tempat transaksi, ini tidak menjadi masalah. Karena sighat akad tidak harus dalam bentuk ijab kabul menurut jumhur ulama. Nah ini beliau mendahului pembahasannya. Sebelum ini kita setelah ini kita akan membahasnya. Menurut jumhur ulama, sighat ijab kabul itu tidak harus. Jadi tidak harus ada apa tadi, saya jual, saya terima. Nah kita akan masuk dalam pembahasan itu. Memahami sighat akad. Mengulang yang di atas, salah satu di antara rukun jual beli adalah adanya sighat akad, yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Tanpa paksaan artinya apa? Saling ridho. Jika sighat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah ijab kabul. Sementara sighat dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat disebut dengan apa tadi? Bai' mu'atah. Kemudian ada penjelasan di sini, sighat adalah bentuk pernyataan saling ridha. Jadi adanya sighat ini bahwa mereka melakukan transaksi dengan apa? Saling ridha. Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli. Kenapa saling ridha ini harus dimunculkan? Karena ini merupakan syarat yang nanti kita akan bahas dalam pembahasan syarat. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur paksaan dan kezaliman. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ridha, yaitu penjual dan pembeli saling suka untuk melakukan transaksi tersebut. Masing-masing tidak ada yang terpaksa melakukan transaksi tersebut. Juga disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bai'u an taradin. Jual beli itu harus dilakukan saling ridha. Sesungguhnya jual beli itu dari dasar apa? Saling ridha. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, haruskah diucapkan? Apa sighatnya tadi, ungkapannya tadi? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah sighat dalam jual beli ini. Pendapat pertama mengatakan dalam mazhab Syafi'iyah harus dinyatakan secara lisan. Artinya harus ada ijab kabul. Mereka beralasan bahwa saling ridha merupakan syarat mutlak dalam jual beli. Sementara keridhaan termasuk amal hati, ridha, senang, suka, tempatnya di mana? Di hati kita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan si pemilik hati. Orang lain baru tahu jika dia mengungkapkannya. Oleh karena itu, harus diucapkan secara lisan. Kita enggak bisa tahu isi hati seseorang. Maka kita perlu pembuktian. Dengan apa? Dia mengucapkan niat. Makanya harus ada ijab kabul. Tanpa ucapan lisan berarti meraba isi hati orang lain dan itu tidak bisa diterima. Ini menurut pendapat apa? Syafi'iyah. Jadi kalau Anda bermadhab Syafi'i seperti di Indonesia, berarti kalau belanja di minimarket, supermarket, ingat harus ada apa? Ijab kabul. Pendapat kedua yaitu mazhab mayoritas ulama. Di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hambali dan sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli tidak harus diucapkan. Sighah tidak harus diucapkan. Artinya akad sah dilakukan dengan cara apapun, yang penting masing-masing saling paham yang menunjukkan keridhaan. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat karena ini yang terjadi kesehariannya. Dan di sini ada pelajaran penting sebelum kita lanjutkan penjelasannya. Orang yang selama ini ketol mengatakan harus bermadhab, harus memilih salah satu madhab, gitu ya. Ini menunjukkan apa? Lemahnya perkataan mereka. Lihat, ternyata kadang dalam satu madhab itu tidak semua pendapatnya benar. Sehingga kalau kita fanatik dengan satu madhab, kadang kita malah apa? Keliru dalam bersikap. Sehingga yang kita cari ketika mempelajari madhab itu, mana yang paling mendekati kebenaran. Kita tetap membutuhkan belajar agama ini melalui para ulama tadi, melalui madhab-madhab tadi. Tapi ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menganalisa dalil, atau diberikan kemudahan oleh Allah, ada guru yang membimbing kita menganalisa dalil tadi, maka apa? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang paling berhak untuk diikuti. Buktinya di sini. Kalau kita kemudian fanatik apa? Saya mazhabnya Syafi'i. Kemudian kita praktekkan mazhab ini. Gimana? Susah nanti. Anda belanja, gitu ya. Harus nunggu pembeli mengatakan saya jual, penjual mengatakan saya jual. Anda kemudian mengatakan saya beli. Dan itu harus dilakukan pada setiap item yang dijual dan dibeli. Oleh karenanya, inilah madhab jumhur yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Madhab Syafi'i rahimahullah, annal bay'a la yasihhu illa bil ijabi wal qabul. Wa dhahaba ba'du ashhabihi ila mithli qaulina. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa jual beli tidak sah kecuali jika masing-masing mengucapkan ijab kabul. Sementara sebagian Syafi'iyah mengikuti pendapat kami. Kemudian dia melanjutkan, kami berpendapat bahwa Allah menghalalkan jual beli dan tidak menjelaskan tata caranya. Sehingga mengenai tata caranya wajib kita kembalikan kepada standar masyarakat, orf, gitu ya, kebiasaan di tengah masyarakat. Dan tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat tentang penggunaan ijab kabul. Padahal jual beli sangat sering terjadi di antara mereka. Ini yang juga pernah kita singgung di awal pembahasan buku ini kalau masih ingat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menciptakan transaksi. Transaksi yang beliau lakukan adalah menjalankan transaksi yang sudah biasa dilakukan. Tetapi yang beliau lakukan adalah membenarkan transaksi-transaksi yang keliru. Sehingga transaksi itu sebenarnya sudah ada, berjalan di masyarakat. Itulah yang dijalankan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan itu pula yang kita jalankan. Andai mereka selalu menggunakan ijab dan qabul tertentu dalam jual beli, tentu akan banyak dinukil sampai kita. Tentu akan banyak dinukil sampai kepada kita. Dan itu jika dan itu gimana ini kalimatnya? Dan jika itu syarat jual beli, itu yang pertama enggak berguna gitu ya. Mungkin ketambahan. Dan jika itu syarat jual beli, seharusnya dinukil ke kita. Seandainya perkataan ijab dan qabul itu merupakan syarat jual beli, tentunya akan apa? Disampaikan kepada kita. Ternyata tidak ada satu nukilan yang menyebutkan apa? Keberadaan sighah ijab qabul yang secara khusus. Sangan Ibnu Qudamah kembali pada prinsip bahwa Allah menghalalkan jual beli, sementara Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya, sehingga ukuran keabsahannya kembali kepada urf, yaitu tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sementara transaksi jual beli sudah ada sejak masa silam dan tidak dinukil dari Nabi SAW maupun para sahabat mengenai kalimat ijab qabul mereka. Jika ini termasuk rukun, seharusnya ada riwayat kalimat ijab qabul dari mereka. Jadi sighahnya memang rukun, tapi apakah harus ada ijab qabul, ini yang menjadi masalah. Pada inti dari keabsahan transaksi halal, keabsahannya dibetulkan, pada inti dari keabsahan transaksi halal adalah kerelaan. Dan untuk menunjukkan adanya kerelaan, tidak harus diucapkan atau menggunakan redaksi tertentu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dasuqi, ulama Malikiyah, yan akidul bay'u bima yadullu ala ridha urfan sawa'un dalla lughatan aw la min qawlin aw kitabatin aw isyaratin minhuma aw min ahadihima. Transaksi jual beli terhitung sah dengan pernyataan akad apapun yang menunjukkan saling ridha secara apa? Urf, kebiasaan. Baik sesuai makna bahasa ataupun tidak. Baik itu berupa ucapan, tulisan, isyarat ucapan atau tulisan atau salah satunya. Jadi yang penting ada makna ridha yang muncul dalam apa? Jual beli itu. Sehingga tiga rukunnya terpenuhi, adanya apa? Pelaku transaksi, pihak penjual dan pembeli. Yang kedua, ada objek yang ditransaksikan, barang atau jasa dan alat tukarnya. Yang ketiga, adanya sighat akad. Yang sighat akad ini tidak harus ucapan. Bisa tindakan, perbuatan, isyarat, di mana semua memahami bahwa penjual maupun pembeli saling ridha dalam melakukan transaksi tersebut. Nah, dengan demikian kita telah menyelesaikan bagian pertama, yaitu tentang rukun jual beli. Nah, kita akan lanjutkan insyaallah dengan pembahasan selanjutnya tentang syarat jual beli pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.